بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada kesempatan ini. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nafkah, kewajiban nafkah. Babu an-nafaqah. Telah kita pelajari pada kesempatan-kesempatan sebelumnya hal-hal yang terkait dengan pernikahan, perceraian, dan berbagai hal yang ada kaitannya dengannya, termasuk sekarang bab nafkah, atau dalam bahasa Arab disebut an-nafaqah. Pengertian daripada an-nafaqah atau nafkah secara syar'i adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kismatan wa maskanan wa tawabi'aha, yaitu mencukupi orang yang dalam tanggungannya, atau mencukupi siapa saja yang dalam tanggungannya dengan cara yang baik atau ma'ruf. Kutan, apakah berupa makanan atau pangan, wakiswatan, pakaian atau sandang, wamaskanan dan tempat atau papan, watawabi'aha dan hal-hal yang mengikuti hal-hal di atas tersebut. Nah, ini pengertian daripada nafkah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Sehingga di sini seorang suami misalnya terhadap istri, ini sebagai salah satu contoh kewajiban nafkah. Suami terhadap istri, apa yang wajib atasnya? Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa awwalu ma yajibu 'alal insani an-nafaqatu 'ala zawjatihi. Fa yalzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yuslihu li mithliha. Jadi, misal ya, dalam praktek nanti seorang suami terhadap istri, maka diwajibkan atas suami untuk menafkahi istrinya dari sisi pangannya, dari sisi sandangnya dan papannya yang pantas bagi semacam istri tersebut, ya, yang sesuai dengan kondisi istrinya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa hukum daripada nafkah, hukum pemberian nafkah seorang suami terhadap istri, hukum pemberian nafkah seorang suami terhadap istri, ini hal yang wajib. Tidak diketahui ada perbedaan pendapat ulama rahimahumullah tentang hal ini. Karena Al-Quranul Karim telah menyebutkan dengan jelas. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan dengan jelas tentang kewajiban ini. Misalnya dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surat At-Talaq ayat yang ketujuh, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang yang punya kelapangan rizki, dia memberikan nafkah dari kelapangan rizki tersebut. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perintah, hendaknya memberikan nafkah. Maka dari perintah ini diambil suatu kesimpulan hukum, yaitu wajib. Ditegaskan pula dalam ayat yang lain pada surat Al-Baqarah ayat 228, firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk para istri tersebut seperti yang diwajibkan atasnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya untuk dia atau menjadi haknya sebagaimana yang menjadi kewajibannya. Si istri punya kewajiban, dia pun punya hak. Kewajibannya untuk taat kepada suami, melayani suami, maka dia punya hak yang harus suami berikan, yaitu nafkah. Ya. Di dalam ayat yang lain juga pada surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, kaum lelaki, mereka adalah para pemimpin bagi istri-istri mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan karunia yang Allah berikan kepada para suami itu, keutamaan yang melebihi para istri. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab nafkah yang mereka berikan kepada para istri. Ya. Jadi beberapa ayat itu jelas menunjukkan kepada kita tentang kewajiban para suami untuk menafkahi istri-istri mereka. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan untuk para istri kalian itu sudah menjadi kewajiban atas kalian untuk memberi rizki bagi mereka dan memberi pakaian bagi mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi kalau terkait dengan hukum, ini jelas merupakan suatu kewajiban, dan tadi kita sebutkan bahwa tidak diketahui adanya perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Itu yang ditegaskan oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Pernah Nabi SAW juga ditanya oleh seorang sahabat, "Ma haqqu zauji ahadina alaina?" Ya Rasulullah, apa hak istri-istri kami terhadap kami? Apa hak mereka yang mesti kami lakukan? Beliau menjawab, "Antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita." Kalau kamu makan, beri dia makan. Kalau kamu berpakaian, beri dia pakaian. Artinya bahwa suami yang mampu, dia hendaknya memberikan nafkah untuk istri-istrinya, baik berupa sandang maupun pangan. Begitu pula tadi kita sebutkan, termasuk juga papan. Ikhwan fillah rahimakumullah, suatu saat Hindun radhiyallahu anha mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, di mana suaminya pelit terhadap istrinya, artinya kurang memberikan hak yang semestinya kepada sang istri. Maka Hindun kemudian mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hindun, "Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Kamu boleh mengambil harta suamimu yang mencukupi dirimu dan anakmu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Jadi sampai Nabi mengizinkan untuk istri mengambil dari apa yang dimiliki suami, sebatas apa? Sebatas yang mencukupi nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya, dengan cara yang baik. Nah, ini karena haknya istri, haknya anak, dan ini kewajiban suami, sehingga Nabi mengizinkan yang seperti itu tadi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan bil ma'ruf, dengan cara yang baik? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, kata-kata bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ini suatu kata ya, yang batasannya tidak ditentukan oleh syariat. Batasannya tidak ditentukan oleh syariat. Misalnya nominalnya harus sekian ribu, harus sekian dinar, atau sekian dirham. Tidak. Nominalnya tidak disebutkan. Batasannya tidak disebutkan. Namun, dalam ayat maupun hadis hanya disebut dengan kata-kata yang global seperti itu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan para ulama menerangkan bahwa kata yang seperti itu, ketika tidak diberi batasan-batasan oleh syariat, maka dikembalikan kepada urf atau kebiasaan adat, kebiasaan masing-masing. Ya. Di dalam kaidah fikhiyah, al-'adatu muhakkamah. Dalam kondisi seperti ini, suatu tradisi, kebiasaan di suatu masyarakat itu yang menjadi ukuran hukumnya. Ya. Wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad syar'un hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad, kata para ulama. Dan suatu kebiasaan itu bisa diterapkan bila ada suatu hukum yang datang dari syariat kemudian tidak disebutkan batasan-batasannya. Nah, ini salah satu contohnya. Sehingga bagaimana prakteknya nanti diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada kitab beliau Majmu' Fatawa jilid 29 halaman 173. Wa yadkhulu fi qawlihi walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf jami'u al huquq allati lil mar'ati wa 'alayha wa anna maradda dhalika ma yata'arafuhu an-nas bainahum. Nah, ini kata-kata beliau bahwa kembalinya hal tersebut kepada ma yata'arafuhu an-nasu bainahum. Apa yang menjadi kebiasaan orang-orang di antara mereka di masyarakat tersebut, wa yaj'alunahu ma'dudan, yang sesuatu tersebut sudah terbiasa berlaku semacam itu di tengah mereka. Makanya tadi kita sebutkan bahwa Syekh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan bima yasluhu limithliha, nafkah tersebut sesuatu yang pantas bagi wanita yang seperti dia. Maksudnya apa? Yang pantas bagi wanita yang seperti dia. Nah, berarti kan berbeda-beda ini. Misalnya orang punya istri kaya. Dia dari golongan terhormat, kaya. Berarti nafkah bagi dia yang sesuai bagi wanita yang seperti dia. Jadi kalau seseorang punya istri dari keluarga yang kaya, ya jangan diberi nafkah kelasnya nafkah orang miskin. Ini artinya tidak ma'ruf. Ya. Bagaimana tiap hari dia makan dengan yang pantas bagi dia, setelah menikah langsung hari pertama beda, berubah. Ya, hanya sambal, tempe, tahu, sudah. Tiap hari begitu. Padahal si suami mampu. Nah, enggak benar. Ini bukan nafkah yang ma'ruf. Bukan cara yang ma'ruf. Begitu pula sebaliknya. Ya. Seorang yang punya istri dari golongan yang miskin. Maka ya, kalau dia memberi nafkah yang seperti biasanya dia, itu sudah menunaikan kewajiban. Bukan harus seperti itu, ya, lebih juga boleh, tapi batas dia menunaikan kewajiban bil ma'ruf seandainya seperti yang tiap hari dia makan sebelumnya, itu sudah dia lakukan kewajiban itu. Ya, jangan salah paham ya. Jangan kemudian dipahami berarti saya kalau punya istri miskin saya kasih makanan orang miskin terus, wajib begitu. Nah, ini salah paham. Tapi kita sedang bicara kadar kewajiban seorang suami. Kewajiban dia dalam arti batas yang dia sudah tidak terkena dosa, batas yang dikatakan dia sudah berbuat ma'ruf, kalau dia memberi seperti biasanya itu sudah ma'ruf. Ya. Kalau dia muliakan, dia lebihi, masya Allah, berarti suami yang baik. Dilebihi lagi, baik sekali. Nah, begitu. Begitu pula ketika mendapat istri wanita yang biasa, menengah. Maka kewajiban nafkahnya pun kadar yang dia melakukannya dengan cara yang ma'ruf adalah seperti yang tiap hari umumnya berlaku pada dia. Nah, jadi itulah makna ma'ruf kembali kepada tradisi kebiasaan di suatu masyarakat. Begitu pula, ini karena tadi kata para ulama kita rahimahumullah sangat terkait dengan kebiasaan, ya, ini juga terkait dengan mungkin jenis makanan, ya. Misalnya ada orang yang menikah dengan orang dari Eropa atau Arab, ya, yang makanannya tidak seperti kita. Kalau kita tiap hari nasi, pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Nah, kalau mereka kan tidak begitu. Sehingga ketika kita memperlakukan mereka dengan kita memperlakukan diri kita, pagi dikasih nasi, siang nasi lagi, malam nasi lagi. Ya, oh, pikir kita sudah bagus, ini lauknya juga sudah cukup. Tapi dia bukan orang yang memakan makanan seperti itu. Sekalipun itu sudah layak makan bagi kita, tapi dia mungkin enggak mau makan. Ya, mungkin enggak mau makan. Nah, kecuali kalau dilatih dulu sehingga menyesuaikan. Nah, ini mungkin. Tapi kalau belum bisa menyesuaikan, kemudian kita paksakan mengikuti tradisi kita, berarti kita tidak melakukan nafkah dengan cara yang ma'ruf. Ya, kita tidak melakukan nafkah dengan cara yang ma'ruf, yang seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan. Itu pada dasarnya seperti itu. Nah, mungkin terjadi suatu masalah, yaitu apa? Seorang miskin dapat wanita yang kaya. Bagaimana dia memberi nafkah? Ya, ini yang cukup berat. Nah, tentunya ya, kalau itu terjadi, sang suami tentunya harus berusaha. Di sini disebutkan oleh sebagian ulama, dia berusaha tentunya semampu dia, yang dia mampu, untuk memberikan nafkah, namun tentu tidak diharuskan dalam kondisi seperti ini dia mesti memenuhi kebiasaan istrinya yang kaya tersebut. Dia ada kelonggaran untuknya, ya, pada batasan nafkah yang tertinggi dengan nafkah yang terendah. Antara itu dia bisa melakukan sebatas yang dia mampu, antara nafkah tertinggi dengan nafkah terendah. Ya. Ini kalau terjadi yang seperti ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa 'ala az-zawji ma'unatu nadhafati zawjatihi min duhnin wa sidrin wa sabun wa min ma'in lisyurbi wa taharati wa nadhafah. Termasuk daripada nafkah tersebut atas suami untuk istrinya adalah biaya untuk kebersihan istrinya. Mungkin minyak, ya, minyak rambut atau sabun, atau kalau kita ya pasta gigi atau hal-hal yang sejenisnya, ya, yang seputar itu. Wa ma li syurbi, air untuk minum, wa taharah, air untuk bersuci, ya, wa nadhafah, untuk kebersihan. Semuanya ini juga termasuk dari kewajiban suami. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian golongan kedua, tadi kita bicara tentang golongan pertama, yaitu wanita atau istri, ya, nafkah untuk istri atas suaminya. Nafkah ini berlaku untuk istri sekalipun istri dalam kondisi dicerai, tapi cerai yang raj'i. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, tajibu 'ala az-zawji liz-zawjati wal mutallaqati raj'iyan. Wajib nafkah tersebut atas suami untuk istrinya. Ya, seperti tadi yang telah dijelaskan, wal mutallaqati, dan juga untuk istrinya yang dicerai. Raj'iyan, tapi masih dalam masa rujuk. artinya boleh rujuk atau tolak raj'i istilahnya. Cerai yang masih boleh rujuk. Nah, kembali kepada pembahasan perceraian yang pernah kita bahas. Kapan perceraian yang masih boleh rujuk atau talak raj'i? Telah kita bahas bahwa talak raj'i adalah talak yang pertama dan belum selesai masa iddah. Ya. Atau talak yang kedua yang belum selesai masa iddah. Kalau talak ketiga, ini sudah namanya talak bain. Itu sudah pisah benar-benar dari suaminya. Sehingga nanti akan dibahas, tidak ada kewajiban nafkah kepada mereka yang sudah cerai tiga atau talak bain. Nah, jadi kalau begitu, suami masih berkewajiban menafkahi istrinya sekalipun sudah dicerai, tapi dengan cerai raj'i. Cerai satu atau dua yang masih dalam masa iddah. Nah, bagaimana masa iddah tersebut? Kita juga sudah terangkan, masa iddah bermacam-macam ya. Masa iddah bermacam-macam, kalau dia seorang wanita yang sudah haid dan belum habis masa haidnya, belum menopause, maka masa iddahnya 3 kali haid. Kalau orang yang belum haid atau sudah lewat masa-masa haidnya, sudah menopause, maka 3 bulan. Ya. Jadi kalau begitu, selama waktu ini dia masih berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau sudah lewat masa iddah, sudah lewat masa iddah, berarti juga sudah bukan istrinya. Berarti juga sudah bain, sudah lepas, betul-betul lepas. Ya. Sehingga juga sudah tidak ada kewajiban atas suami untuk istrinya kalau sudah lewat masa iddah. Begitu ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan melalui sahabat wanita Fatimah bintu Qais, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innama an-nafaqatu was-sukna lil mar'ah idza kana li zawjiha 'alayha ar-raj'ah. Hanyalah kewajiban nafkah dan kewajiban memberi tempat tinggal bagi untuk istri, idza kana li zawjiha 'alayha ar-raj'ah, adalah bila suaminya masih punya kesempatan rujuk. Ya. Riwayat Ahmad dan Nasa'i. Wa fi lafdhin li Ahmad, dalam riwayat Ahmad dengan lafaz fa idza lam yakun 'alayha raj'ah fala nafaqata wala sukna. Kalau sudah tidak ada hak untuk kembali, untuk rujuk, maka tidak ada lagi nafkah dan kewajiban tempat tinggal bagi istri ya atas suaminya. Nah, hadis ini kalau begitu sangat jelas ya dalam bab kita ini, bahwa si istri berhak mendapatkan nafkah sekalipun dia dalam masa dicerai selama belum habis masa iddahnya, dan suami berkewajiban memberikan nafkah selama belum lewat masa iddah. Kemudian juga bahkan hal ini telah diisyaratkan dalam ayat Al-Quran, yaitu pada surat At-Talaq ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Ya, di awal ayat, idza tallaqtumun nisa, kalau kalian menceraikan para istri kalian dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat Allah katakan wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah kalian. Nah, seperti yang kita bahas pada pembahasan perceraian, seorang wanita yang dicerai, ya, dia masih berhak untuk tinggal di tempat yang disediakan suami. Allah katakan, la tukhrijuhunna, jangan kalian mengusir mereka. Jangan kalian mengeluarkan mereka, sekalipun sedang dalam proses dicerai tersebut. Nah, ayat ini juga sekaligus memberikan kepada kita suatu pengertian, kalau begitu wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya di masa-masa tersebut. Masih berkewajiban di masa-masa tersebut untuk memberikan papan, begitu pula nafkah, ya, pangan untuk si istri tersebut. Demikian pula pada surat At-Talaq ayat yang ke-6 juga Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkanlah istri-istri itu di mana kalian bertempat, miwujdikum, kalian berikan dari kelapangan kalian. Dan seterusnya pada beberapa ayat yang lain. Ini semua menunjukkan bahwa apa yang tadi kita sebutkan, yaitu kewajiban suami untuk tetap menafkahi istri sekalipun dalam masa iddah, ya, selama belum keluar dari masa iddah. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya adalah kalau begitu, kalau sudah lewat masa iddah dan atau dia telah dicerai-cerai tiga, maka tidak ada hak bagi istri untuk mendapatkan itu semuanya. Atau dengan kata lain, tidak ada kewajiban suami untuk menafkahi istrinya tersebut. Karena ini juga sudah bukan lagi istri, ya. Jadi kalau begitu pada dua keadaan, pertama tadi sudah selesai masa iddah, ini namanya bain, bainunah sugra, ya, bain kecil, atau sudah dicerai cerai tiga, ya, ini disebut dengan bain kubra, bain besar, ya. Jadi saya ulangi lagi, keadaan pertama pada cerai satu dan dua yang sudah habis masa iddahnya, atau pada cerai ketiga walaupun belum habis masa iddah. Soalnya kalau sejak perceraian ketiga ini sudah betul-betul lepas. Sudah betul-betul lepas, tidak lagi jadi istri, tidak boleh pula nanti kembali atau rujuk. Ya. Disebutkan hal ini dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, annaha qalat, bahwa seorang sahabat wanita berkata, yaitu Fatimah bintu Qais, talaqani zawji thalathan falam yaj'al li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nafaqah wala sukna. Dia bercerita bahwa suamiku telah menceraikan aku dengan cerai yang ketiga. Maka Rasulullah sallallahu memutuskan bagiku bahwa aku tidak mendapatkan nafkah dan tidak mendapatkan tempat tinggal. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la nafaqata laki illa antakuni hamila. Tidak ada nafkah bagi kamu. Tidak ada lagi nafkah bagi kamu. Illa antakuni hamila. Kecuali kalau kamu dalam kondisi hamil. Ya. Jadi kalau begitu, hadis ini memberikan pengertian yang sangat jelas bahwa sejak perceraian ketiga sudah tidak ada kewajiban bagi suami baik sandang, pangan maupun papan. Ditegaskan pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, qala al-allama Ibnu Qayyim al-mutallaqatul ba'inu la nafaqata laha wala sukna bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah bal al-muwafiqah li kitabillah wa hiya muqtada al-qiyas wa madhhabu fuqaha'il hadis. Bahwa wanita yang dicerai dengan cerai bain, ya sudah cerai tiga, dia tidak punya hak untuk mendapatkan nafkah, tidak pula tempat tinggal. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Bahkan hadis itu sesuai dengan kitabullah Al-Qur'an, dan ini juga konsekuensi daripada qiyas yang benar, dan ini merupakan mazhab yang dipegangi para fuqaha, para ahli fikih, para ulama hadis. Nah, hal ini cukup jelas ya. Itu merupakan ketetapan syar'i, karena wanita itu sudah tidak ada lagi hubungan dengan suaminya dulu. Ya. Kemudian lain halnya kalau sang suami tetap mau memberi, ya itu sudah pemberian di luar kewajiban, ya. Pemberian di luar kewajiban. Dia misalnya kok kasihan, ya mau saya beri, ya boleh saja. Jangankan mantan istrimu, orang lain di sana kamu beri juga boleh, ya kan? Terserah kamu. Tapi itu sudah di luar kewajiban. Tidak ada kewajiban sama sekali bagi suami setelah itu. Nah, di sini terkecuali seperti sabda Rasulullah SAW, illa antakuna hamilan. Kecuali kalau kamu hamil. Nah, ini kondisi tertentu ya, pengecualian dari hukum tadi yang disebutkan, yaitu kalau si istri yang dicerai dengan cerai yang bain, dia dalam kondisi hamil. Ya, dia dalam kondisi hamil. Maka di sini dia tetap dinafkahi. Dia tetap dinafkahi. Kenapa demikian? Pertama ya karena Nabi berpesan seperti itu. Hadis Nabi jelas. Illa antakuna hamilan. Kecuali kalau engkau hamil. Hamil. Dan ini juga yang ditegaskan dalam ayat Al-Quran. Pada surat At-Talaq. Ayat yang ke-6. Wa in kunna ulati hamlin. فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ. Dan apabila wanita-wanita itu adalah wanita yang sedang mengandung, فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ, maka berikan nafkah kepada mereka, حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, sampai melahirkan apa yang mereka kandung. Nah, ini batasannya, sampai mereka melahirkan, maka wajib bagi suami menafkahi mantan istrinya. Ya. Kemudian kalau secara kias, artinya bahwa anak tersebut yang dalam kandungan mantan istri itu kan adalah anak mereka. Dan suami yang berkewajiban menafkahi. Sementara tidak mungkin janin itu dinafkahi kecuali melalui istrinya. Atau melalui ibu janin tersebut. Atau mantan istri tersebut. Nah, sehingga dalam kondisi ini menjadi suatu kewajiban, ya, atas suami untuk tetap menafkahi mantan istrinya yang masih hamil. Dalam Al-Quran disebutkan batas terakhir adalah sampai melahirkan. Bagaimana setelah melahirkan? Setelah melahirkan, ya sudah, berarti tidak ada nafkah. Tapi tidak ada nafkah untuk siapa? Untuk istri. Ya, dia menafkahi siapa? Ya, menafkahi anak. Ya, jadi menafkahi anaknya tersebut yang telah lahir. Hanya saja ketika ternyata si anak itu disusui oleh si istri atau mantan istri, ya tentunya juga dia menafkahi melalui istri tersebut, ya karena dia disusui oleh mantan istrinya. Tapi kalau tidak disusui olehnya, sudah tidak ada sangkut paut ya dengan wanita tersebut. Kemudian permasalahan berikutnya adalah tentang wanita yang ditinggal mati suaminya. Ya, wanita yang ditinggal mati suaminya. Kata orang cerai mati, ya, padahal bukan cerai sebetulnya, ya kan? Enggak ada perceraian. Tapi diistilahkan oleh para ulama mutawaffa anha, seorang wanita yang ditinggal wafat. Nah, wanita yang ditinggal wafat suaminya, apakah juga diberi nafkah? Bagaimana maksudnya diberi nafkah? Kan suaminya sudah mati. Iya, orangnya mati, tapi hartanya kan masih ada. Ya, orangnya mati, tapi dia meninggalkan harta. Nah, apakah istri atau mantan istri, ya, sudah wafat suaminya, apakah dia tetap diberi nafkah dari peninggalan suami? Kalau ini kewajiban, berarti kan harta warisan itu akan dikurangi. Ya, kalau hitungannya per bulan, dikurangi per bulannya untuk istri yang ditinggal itu. Apakah begitu? Terus kalau begitu sampai kapan? Ya. Jawabannya seperti disebutkan oleh para ulama bahwa wanita yang ditinggal mati suami tidak berhak mendapatkan nafkah dari harta peninggalan suami. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, wa amma adam wujubiha liman fi iddatil wafat. Adapun tentang tidak adanya kewajiban nafkah untuk istri yang ditinggal mati. Fali adami wujudi dalilin yadullu ala dzalika fi ghairil hamil. Wala siyama ba'da qawlihi sallallahu alaihi wasallam innaman nafaqatu wasukna lil mar'ah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hak bagi wanita itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan hak bagi wanita tersebut. Ya. Dan juga bahwa harta suami yang ditinggal oleh suami tersebut dengan meninggalnya, maka ini kan menjadi harta warisan, ya kan? Sejak suami tersebut wafat, maka ini menjadi harta warisan. Harta warisan itu haknya siapa? Haknya ahli waris. Ahli waris itu siapa? Ya, diantaranya adalah istri tersebut. Kemudian anak-anak, mungkin juga kalau masih ada bapak, ibu, masih, ya, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ilmu waris. Sehingga di sini masing-masing daripada ahli waris punya hak terhadap harta tersebut. Ya. Sebagaimana istri punya hak sebagai bagian daripada warisan, anak juga punya hak sebagai bagian dari warisan, dan begitu seterusnya. Lantas siapa yang menafkahi kalau ditinggal mati? Ya, dia menafkahi dirinya kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka orang yang berkewajiban menafkahi dia. Siapa? Anaknya. Kalau dia punya anak yang sudah mampu, dia tidak mampu, maka anaknya berkewajiban menafkahi ibunya. Kalau dia, si ibu yang atau si istri tadi yang ditinggal mati, tidak mampu, anaknya juga tidak mampu, dia punya orang tua yang masih mampu, ya orang tuanya yang berkewajiban. Kalau orang tua tidak mampu, dia punya saudara yang mampu, saudaranya yang berkewajiban. Ya begitu. Ya, jadi tidak ditinggalkan begitu saja. Tentunya syariat memberikan solusi. Syariat tidak kemudian mencabarkan. Tetap dia punya hak dari orang-orang yang lain. Ya, dia punya hak dari orang-orang yang lain. Adapun tempat tinggal, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, dia masih punya hak untuk tinggal di tempat tinggal tersebut. Yang terkait dengan kewajiban, kita bicara kewajiban, adalah semasa dia menjalani masa iddah. Ya, kita juga telah bahas pada kesempatan yang sebelumnya, bagi wanita yang ditinggal mati, ada istilahnya iddah dan ada istilahnya apa? Ihdad, ya kan? Jangan lupa, ya. Ada iddah, ada ihdad. Masa iddah, masa menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau dia bukan wanita yang hamil. Kalau dia hamil ya sampai melahirkan saja. Ini masa iddah. Masa ihdad, yaitu sama 4 bulan 10 hari. Apa maknanya ihdad? Sedikit kita ulangi, yaitu dia tidak berhias dan ia tetap tinggal di rumah tersebut. Nah, ini yang kita maksud. Jadi, pada masa ihdad, dia tetap tinggal di rumah tersebut. Ya. Dia terfasilitasi secara syar'i untuk tinggal di tempat tersebut. Ya. Setelah itu sudah, ini sudah menjadi harta warisan, ya, yang yakni tergantung mereka ahli waris bagaimana akan dibagi langsung atau menunggu, terserah mereka itu. Kesepakatan mereka mungkin ya, melihat beberapa maslahat. Tentunya kalau bab dibaginya ya dibagi secara syar'i, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian berikutnya, di sini ada keterangan tambahan dari Syekh Al-Fauzan, yaitu apabila wanita yang ditinggal mati dalam keadaan hamil. Ya. Wanita yang ditinggal mati dalam keadaan hamil. Tadi kita sebutkan pada dasarnya enggak dapat, ya kan? Tapi bagaimana dengan janinnya ini? Nah, sebetulnya janin itu kan juga termasuk ahli waris. Janin ini juga termasuk ahli waris. Ya, selama dia tentunya dengan syarat-syaratnya ya, ada dalam pembahasan ilmu waris, di antaranya nanti dia lahir dalam keadaan hidup ya, dan seterusnya. Ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Nah, maka dari itu disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, jika kanatil mutawaffa anha hamilan wajabat nafaqatuha min hissatil hamli minat tarikati in kana dil mutawaffa tarikah. Kalau wanita yang ditinggal mati itu dalam kondisi hamil, maka dia juga berhak mendapatkan nafkah dari bagian janin tersebut dari harta warisan. Ya. Jadi dia bukan diambil secara tersendiri dari harta warisan untuk istri yang ditinggalkan, tidak, tapi dia dapat dari bagian janin tersebut. Warisan bagi janin tersebut. Karena seperti yang tadi kita katakan, dengan matinya sang suami, maka ini sudah harta milik bersama bagi ahli waris. Masing-masing punya hak. Ya, masing-masing punya hak. Sehingga tidak boleh sebagian hak diberikan kepada yang lain kecuali dengan ridhonya. Lain halnya kalau mereka ridho mau memberikan, itu urusan lain. Ya, tapi pada dasarnya masing-masing diberi dari haknya. Istri seandainya diberi, ya dari haknya. Janin yang dalam kandungan ini kalau diberi, ya dari haknya dia, begitu. Ya. Kemudian berpindah kepada yang lain, bab nafkah. Disebutkan pula oleh Asy-Syaukani rahimahullah tentang nafkah ini, yaitu di luar dari suami dan istri, yaitu nafkah orang tua terhadap anak atau anak terhadap orang tua. Qala Asy-Syaukani rahimahullah, wa tajibu 'ala al-walidi al-musiri liwaladihi al-mu'sir wal 'aksu, dan wajib nafkah tersebut atas orang tua yang punya kelapangan rezeki untuk anaknya yang kesulitan rezeki. Wal aksu, dan juga sebaliknya, yaitu wajib anak yang punya kelapangan rezeki untuk menafkahi orang tua yang kesulitan rezeki. Ya. Jadi ini juga merupakan pembahasan nafkah, ya. Tidak boleh terlupakan karena ini juga dialami, ya, dalam kehidupan keseharian kita. Sebagaimana antara suami dan istri, berlaku pula bab nafkah ini antara bapak dan anak atau anak dan orang tua. Ya. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan terlebih dahulu, yaitu orang tua yang punya kelapangan wajib memberikan nafkah kepada anak yang kekurangan. Kalau anak itu masih dalam umur-umur anak-anak, ya jelas, ya, dia masih dalam tanggungannya. Dia masih dalam tanggungannya. Tapi seandainya pun anak itu sudah dewasa dan ia kekurangan, belum bekerja atau belum dapat kerjaan, atau sudah dapat tapi fakir, sekalipun sudah keluarga tapi juga kekurangan, sementara orang tuanya mampu, maka di sini orang tua pun masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, ya, tapi tadi al-musir, yang mampu. Kemudian tentang sebaliknya, yaitu ketika orang tua yang tidak mampu dan anak punya kemampuan, maka anak ini pun wajib menafkahi orang tuanya. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada albir atau kebajikan atau bagian daripada berbakti yang Allah wajibkan atas anak-anak terhadap orang tuanya. Bukankah dalam ayat banyak sekali, ya kan, anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Terus apa wujud baktinya anak kepada orang tua? Nah, diantaranya ini termasuk yang terbesar ketika orang tua tidak mampu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Pergauli kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik. Nah, pemberian nafkah ketika mereka tidak mampu jelas bagian daripada kita bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Dan ayat semisal wabil walidaini ihsana, dan wajib kalian berbuat baik, berbakti kepada orang tua, kedua orang tua, ayat seperti ini banyak. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat, ya, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik orang tuamu, milik bapakmu. Ya. Jadi bukan hanya anaknya, milik bapaknya, bahkan anta wa maluka, kamu dan hartamu itu semua milik bapakmu. Nah, bagaimana seorang anak akan membiarkan orang tuanya kekurangan sementara Nabi mengatakan ini sesungguhnya milik dia juga. Apa yang kita miliki milik orang tua kita juga. Nah, jadi jelas dengan ini kewajiban seorang anak untuk orang tua mereka. Begitu pula tidak terlewatkan dalam bab ini hadis pertanyaan seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni suhbati, atau man ahakkun nas bibirri, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapat kebaikan saya? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Nah, sampai 3 kali Nabi menyebut ibu, kemudian baru menyebut ayah. Tapi yang jelas semuanya disebut oleh Rasulullah. Jadi kalau begitu juga merupakan kewajiban bagi anak untuk berbuat bakti dan kebajikan untuk kedua orang tuanya dengan memberikan nafkah kepada mereka. Kemudian berikutnya adalah nafkah antara kerabat. Apakah ada itu antara kerabat? Apakah ada kewajiban nafkah? Dikatakan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, la tajibu nafaqatu sa'iril qarabah illa min babi silatir rahim. Tidak ada kewajiban nafkah antara kerabat kecuali melalui pintu silaturahmi. Ya. Kewajiban tertentu tidak ada kecuali melalui pintu silaturahmi. Ini menurut Asy-Syaukani rahimahullah. Namun kalau memang seseorang dari kerabat kita misalnya membutuhkan, maka kerabat yang lain juga mestinya memperhatikan, ya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Misalnya orang tuanya sudah tidak ada, atau ada orang tuanya tapi kurang mampu dan seterusnya. Tetap ada keharusan, ya, melalui pintu silaturahmi tadi. Tapi bisa jadi menjadi harus kalau memang dia membutuhkan dan dia pun punya. Berapa keharusannya diterangkan oleh sebagian ulama sesuai dengan apa? Sesuai dengan bagian warisan. Nah, ini ada kaitannya dengan bab warisan. Itu paling tidaknya. Misalnya ya, saudara, kakak dengan adik. Ya, kakak dengan adik. Atau ya, keponakan misalnya. Itu kan ada bagian-bagian tertentu dari warisan. Sekian persen ya. Maka nanti nafkahnya dia yang wajib adalah sesuai dengan itu. Itu menurut sebagian ulama. Yang jelas di sini pada dasarnya tidak ada kewajiban kecuali melalui pintu silaturahmi. Syekh Al-Fauzan hafizahullah menambahkan ada beberapa syarat ya dalam bab ini, antara kerabat ini, yaitu yang pertama, kalau mau dikaitkan dengan kewajiban, maka yang wajib adalah yang masih punya hubungan nasab ya, ada hubungan nasab misalnya nasab ke atas ya, bapak tadi kita sebutkan bapak sudah, misalnya kakek dan seterusnya, atau ke bawah yaitu anak ya, jelas anak, misalnya di luar anak cucu dan seterusnya. Kemudian syarat berikutnya kata beliau, yang diberi nafkah adalah orang yang fakir, memang dia fakir atau tidak mampu bahkan untuk mencari rezeki. Kemudian berikutnya termasuk ada hubungan warisan. Ya, kalau tidak jalur tadi ke atas ke bawah itu jelas ya terkait dengan hubungan warisan. Misalnya ada jalur ke keponakan atau ke apa? Sepupu dan seterusnya, yang jelas ada hubungan waris mewarisi. Kata Syekh Al-Fauzan begitu. Kemudian syarat yang ketiga, yang memberikan nafkah memang dia mampu, bukan juga dia orang yang tidak mampu, dia orang yang mampu. Artinya ada kelebihan dari keperluannya untuk dirinya dan untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya. Nah, ini tiga syarat yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Wallahu a'lam bissawab. Kiranya sampai di sini dulu pembahasan kita. Ada pertanyaan sebelum maghrib? Ada seorang wanita meminta cerai dan pengadilan mengabulkan. Apakah ini termasuk talak satu walaupun seorang lelaki tidak mengatakan talak? Ya wallah alam, ini prosesnya seperti apa kok lelaki tidak mentalak tapi pengadilan menetapkan. Ya, yang jelas kalau secara syar'i sudah ditetapkan talak, maka itu talak satu. Kalau terkait yang ditanyakan ini perlu diperjelas, kenapa si lelaki tidak mengatakan talak. Wallahu alam, karena waktu yang sudah habis ya, tidak bisa yang lain dijawab. Insyaallah lain waktu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.